إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dipertemukannya kembali pada kajian rutin kita pembahasan kitab Riyadhus Salihin. Semoga apa yang kita lakukan dengan niat semenjak kita niatkan melangkahkan kaki keluar dari rumah sampai datang ke majelis ini, kiranya Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerima apa yang kita curahkan untuk memperhatikan, mementingkan agama Allah Jalla wa'ala berupa salah satu dari sekian ibadah yang besar adalah meluangkan waktu untuk talabul ilmi, mempelajari, menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Salah satunya adalah kita pelajari hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab yang sedang kita bahas. Kita berada di penghujung hadis yang terakhir pada bab yang ke-27. Apa bab tersebut yang dikemukakan oleh muallif rahimahullah mengingatkan kembali bab itu terkait dengan ta'zim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa syafaqah alaihim wa rahmatihim, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin dan adanya penjelasan terkait dengan hak-hak mereka. Demikian pula untuk bersikap lunak, bersikap kasih sayang, rahmah kepada sesama kaum muslimin. Bab ke-27 ini terdiri dari 18 hadis yang kita sedang berada pada hadis yang terakhir, yakni hadis ke-18. Urutan hadisnya adalah ke-239 yang meriwayatkan adalah sahabat Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Beliau kunyahnya adalah Abu Umarah. Pada hadis Al-Barra ibni Azib sebutkan bahwa adanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya 7 perkara. Adanya 7 perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis itu pula disebutkan tentang 7 yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada kajian yang lalu kita telah bahas larangan dari sekian larangan yang ada adalah memakai cincin yang terbuat dari emas bagi kaum laki-laki, dan diperbolehkan bagi kaum wanita. Yang di sana juga ada yang berpendapat dengan batasan diperbolehkannya selama dalam bentuk tidak melingkar, dan juga adanya larangan untuk minum dari bejana yang terbuat dari perak. Bagaimana dengan emas? Maka jawabannya, kalau dengan perak saja terlarang, apalagi yang terbuat dari emas. Dan padanya juga disebutkan tentang hadis yang lain yang menyebutkan larangan untuk minum dari bejana yang terbuat dari emas. Kita melangkah pada larangan yang berikutnya. Wa'anil mayathir al-humri. Al-mayathir adalah merupakan kata dalam bentuk jamak. Bentuk mufrad atau tunggalnya adalah mirathah. Bentuk tunggalnya adalah mirathatun. Maka jamaknya mayathirun. Maka apa makna al-mayathir? Yaitu syai'un yuttakhadh min harir. Sesuatu yang dibuat dari bahan harir, sutra. Wa yuhsha qutnan au ghairah, yang bungkusnya atau bahannya tadi dari kain terbuat sutra, kemudian dimasukkan dalamnya berupa qutn, berupa kapas, au ghairah, atau yang semisalnya atau yang lainnya. Naam. Maka al-mayathir itu lebih gampangnya adalah sebuah bantalan. Sebuah bantalan yang diletakkan di atas pelana kuda atau yang sejenisnya, keledai dan yang lainnya. Yang kalau kita ketahui, punggung dari kuda, keledai itu agak sedikit keras. Naam. Sehingga untuk menungganginya perlu ada yang membantu dengan cara diberikan alas yang empuk. Nah, saya sendiri pernah merasakan mencoba naik kuda di ma'hadnya di Sumbawa. Nah, itu kalau tidak biasa naik kuda, goyang ini, ya. Kadang merusut ke kanan, kadang merusut ke kiri. Nah, tanpa pelana. Nah, ini untuk memberikan kenyamanan ketika penunggang tadi, maka diberikan pengempuk atau alas berupa bantalan tadi. Nah, silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi larangan adalah jika bantalan tadi terbuat bungkusnya, kainnya dari harir, dari sutra. Naam. Yang definisi dalam mayathir adalah bahannya dari sutra kemudian dimasukkan di dalamnya berupa kapas. Kapasnya ada masalah, tapi yang jadi masalah adalah harir. Titik masalahnya adalah harir. Adalah larangan untuk memakai bahan, baik itu dalam maksud untuk sebagai pembungkus atau lebih-lebih lagi dijadikan pakaian yang terbuat dari harir, maka itu adalah terlarang bagi khususnya adalah ar-rijal, kaum laki-laki. Nah, larangan ini berdasarkan dari hadis yang menyebutkan bahwa adanya seorang sahabat di tangan kanannya memegang emas, di tangan kirinya memegang sutra, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, dua barang ini haramun lidzukuri ummati, hillun liinatiha. terlarang bagi kaum laki-laki umatku, kata beliau, dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Nah, itulah al-mayathir. Al-humur, al-humur yakni himar, himar keledai. Nah, baik itu bantalan untuk tunggangan keledai ataupun yang lainnya. Nah, ataupun kuda. Nah, sehingga walaupun disebutkan dengan lafaz humur keledai, bukan berarti kemudian untuk bantalannya di pelana kuda dibolehkan, tidak demikian. Maka terkait itu semua, adanya larangan untuk menggunakan bantalan untuk diletakkan di punggung tunggangan, baik itu berupa kuda, keledai dan semisalnya, yang terbuat dari sutra. 6. Wa anil qassi. Larangan berikutnya yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan bahan. Kalau tadi dari harir, maka berikutnya dari bahan al-qassi. Apa itu al-qassi? Kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah dalam syarahnya, fa innaha kulluha min anwa'il harir. Qassi itu juga adalah merupakan bahan yang terbuat dari harir, dari apa? Dari sutra juga. Nah, mungkin kalau yang ini bahan sutra dari ini, kalau yang ini dari bahan sutra yang itu. Nah, atau jenisnya. Yang jelas intinya dari harir. Sehingga kemudian dibedakan kalau ini namanya adalah al-qassi. Nah, kemudian nanti lainnya akan kita jumpai pada akhir hadis istabrak. Ada pula yang namanya dibaj. Nah, apa itu istabrak? Sekaligus kita dahulukan kalimat pada akhir hadis, yaitu yang lebih tebal dibandingkan dibaj. Nah, istabrak adalah bahan dari harir yang lebih tebal dibandingkan dibaj, sehingga dibaj juga dari harir tetapi lebih tipis, kan begitu mafhumnya. Nah, sehingga qassi, kemudian istabrak, kemudian istibaj, itu adalah makna yang sama dengan kata yang berbeda. Dibedakan dari sisi bentuknya. Nah, tetapi pada intinya sekali lagi adalah al-harir. Nah, maka al-qassi, kata Ibn Taimin rahimahullah, wahiyya haramun ala rijal. Bahan ini juga terlarang atau haram untuk dipakai kaum laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab atau dengan alasan, li'annahu la yajuzu lirrajul an yalbasa al-harir. Kenapa haram? Karena laki-laki dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan yang terbuat dari harir. Wala an yujlas alaih, dan kalau itu dilarang untuk memakainya, dilarang pula untuk diduduki, dijadikan alas. Wala an yuftarosh, dan tidak pula dipakai untuk tempat berbaring dan semisalnya alas. Wala an yultahaf, al yultahaf, dan tidak pula diperbolehkan untuk dipakai selimut dan semisalnya. Sehingga masalahnya lebih jelas lagi, bukan hanya dipakai sebagai pakaian tetapi digunakan sebagai alas, dan yang semisalnya tadi adalah sama-sama terlarang. Sekali lagi, larangan ini khusus bagi ar-rijal, kaum laki-laki, kaum muslimin. Maka disebutkan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, bagaimana kalau bahan sutra itu terkait untuk kaum wanita, Kata beliau, ammal mar'ah fayajuzu laha libsul harir. Adapun bagi kaum wanita, sebagaimana keterangan hadis yang menyebutkan secara keumumannya, adalah diperbolehkan untuk mereka menggunakan bahan dari al-harir. Dengan alasan atau dengan dalil, li'annaha muhtajah ila zinah wat tajammul, karena wanita itu butuh az-zinah, berhias-hias diri. Wat tajammul, nam juga semakna dengan itu, berhias, nam. Karena sifatnya berhias itu adalah bagi kaum wanita. Nam. Sehingga bagi laki-laki adalah lawannya. Nam. Farrijal la yarfahuna fil hilyah wa la yunasyauna fiha. Sedangkan perangai bagi laki-laki itu adalah tidak seperti kaum wanita. Nam. Perangainya laki-laki itu adalah tegas, jantan, nam, menunjukkan keteguhannya sebagai laki-laki. Sehingga oleh karenanya Allah sebut ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal jamak dari kata ar-rajul, yakni kaum laki-laki itu, atau bisa bermakna para suami itu, qawwamuna 'alan nisa, pimpinan bagi kaum an-nisa, kaum wanita. Laki-lakilah yang memimpin. Kenapa? Karena laki-laki itu tegas. 6. Kemudian sifat berikutnya adalah dia sengaja diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk seperti itu. 6. Kalau ada laki-laki yang perangainya sebaliknya, tidak menunjukkan kelaki-lakiannya, maka bisa seperti kaum wanita. Tashabbuh bin nisa, menyerupai kaum wanita. Sebagaimana laki-laki digambarkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masa-masa yang lainnya yang sesudahnya, 6. Berperang, menunggang kuda, pemberani, 6. Membiarkan jenggot mereka tumbuh, 6. Karena demikianlah sebagai sosok diri hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya ar-rijal. Maka kalau ada laki-laki yang memangkas dari jenggotnya, maka itu menyalahi dari fitrah. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan tumbuh, kemudian dia hilangkan, dia pangkas, maka itu menyalahi fitrah, menyalahi sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dia melakukan kemungkaran, dan juga termasuk dia menyerupai kaum an-nisa, kaum wanita. Karena wanita itu diciptakan tidak tumbuh. Wanita itu halus, lembut, untuk berhadapan atau berdampingan dengan lawan jenisnya, lawan jenis yang tegas, lawan jenis yang menunjukkan kekokohannya sebagai laki-laki. Nah, sehingga pendampingnya adalah makhluk yang lemah lembut untuk saling melengkapi. Nah, sehingga wanita kenapa diperbolehkan untuk memakai harir, kenapa diperbolehkan untuk memakai az-zahab, emas, nam, karena tadi sifatnya adalah berhias. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau pakaian atau bahan dari sutra tadi dipergunakan oleh wanita selain untuk berpakaian? 6. Amma iftirashul mar'a lil harir waltifafiha bihi wa julusiha alaih faqad ikhtalafa fihi al-ulama. Melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adapun kaitannya wanita yang menghamparkan sebagai alas yang terbuat bahannya dari sutra atau berselimut dengannya dengan bahan itu, maka diperselisihkan oleh para ulama. Maka para ulama berbeda pendapat. Minhum man man'a wa harram. Sebagian pendapat menyatakan dari kalangan para ulama melarangnya dan mengharamkan bagi wanita sekalipun nam untuk menggunakan bahan dari sutra untuk selain digunakan bahan pakaian, dengan dalil keumuman hadis, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sedang kita bahas, naha anil mayasir al humur, beliau melarang untuk menggunakan bantalan kuda, keledai dan semisalnya yang terbuat dari bahan sutra. Nam, maka para ulama yang berpendapat demikian menyatakan innal mar'a yubah laha antalbasal harir lihtiyajiha ilaih, bahwa wanita dibolehkan untuk menggunakan bahan dari sutra adalah untuk berpakaian karena kebutuhannya, kebutuhannya untuk berhias. Amma an taftarishahu fala hajah laha ila an taftarishal harir. Adapun kalau dia gunakan untuk alas, spray untuk ranjangnya atau alas dari harir, maka itu sesuatu yang tidak darurat. Nah, tidak dibutuhkan untuk ditampakkan. Nah, demikian menurut pendapat yang pertama. Bagaimana dari dua pendapat tadi? Pendapat pertama menyatakan seperti itu, pendapat kedua menyatakan membolehkan secara mutlak. Yang penting sutra pokoknya adalah halal bagi kaum wanita. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, hadzal qaul aqrab minal qaul bil hulli mutlaqan. Pendapat yang tadi, artinya pendapat yang membolehkan hanya untuk berpakaian saja, itu adalah lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan pendapat yang membolehkan secara mutlak. Naam. Paham tum? Pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan bolehnya hanya untuk berpakaian saja dan selainnya masih padanya perlu dikaji atau perlu dibatasi lagi, selain untuk berpakaian maka terlarang, itulah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran insyaallah. Li'annal hukma yaduru ma'a illatih. Dengan alasan karena hukum itu berkaitan dengan sebabnya. Nah, hukum itu diletakkannya suatu hukum karena illahnya. Illah itu adalah sebab atau alasan. Kenapa wanita boleh pakai harir? Karena alasannya dia sifatnya untuk berhias. Kenapa tidak boleh pakai laki-laki? Karena laki-laki sifatnya tidak seperti itu. Nah, tapi kalau fungsinya bergeser atau berbeda, bukan untuk berpakaian lagi untuk wanita, tapi untuk alas, maka adalah terlarang. Wujudan wa adaman. Baik ada keberadaannya atau tidak. Naam. Li'annal hukma yaduru ma'a illatih. Itu juga bisa antum kasih tanda sebagai kaidah dalam ilmu usul, pokok-pokok dasar. Naam. Dalam agama ini termasuk dalam masalah fiqih. Annal hukma yaduru ma'a illatih, bahwa hukum itu berkaitan atau berputar bersama dengan illahnya, dengan sebabnya. Dengan itu perkara yang berkaitan dengan al-harir telah terselesaikan. Dari sekian bentuk-bentuknya yang termasuk dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita telah mengetahui penjelasannya melalui para ulama, yaitu dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagaimana al-mayathir al-humur, bagaimana al-qassi, bagaimana lubsil harir, bagaimana istabrak, bagaimana ad-dibaj. Tinggallah satu masalah, 6, yang disebutkan dalam riwayat lain, termasuk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pula adalah insyadud dhalah. 6. Insyadud dhalah. Insyad dari kata nasyada. Ad-dhalah adalah yang hilang. Nasyadud dhalah atau insyadud dhalah adalah mencari barang atau benda yang hilang. 6. Ini didapatkan larangan tersebut dari hadis yang lainnya yang termasuk dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pula. Bisa antum perhatikan setelah akhir hadis disebutkan wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, insyadud dhalah fis sab'il awal, tentang mengumumkan barang yang hilang. Kita lihat bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Termasuk dari yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengumumkan barang yang hilang. Yang dimaksud dengan barang yang hilang adalah binatang. Binatang yang hilang. Ad-dhalah adalah maksudnya binatang yang hilang. Ma dha'a minal baha'im, apa yang hilang dari binatang peliharaan. Naam. Wa qad qasama al-ulama rahimahumullah ad-dhalah ila qismain. Terkait dengan barang atau binatang yang hilang itu, para ulama rahimahumullah, semoga Allah Jalla wa'ala merahmati mereka, selalu membagi dua bagian. 6. Membagi dua bagian. Qismun yumtana' minad dhihab wa nahwiha min sigharis siba'. Satu bagian atau satu kelompok binatang yang hilang tetapi yumtana' minadh dhi'ab wa nahwiha, tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk di terancam atau termakan atau diserang oleh binatang buas kecil, min sigaris siba'. Naam. Satu kelompok jenis binatang ad-dhalah, binatang yang memang hilang, tetapi dengan hilangnya tadi tidak mengkhawatirkan untuk diterkam, diserang oleh binatang buas kecil. Naam. Seperti apa contohnya? Adalah binatang buas kecil adalah seperti serigala, seperti juga anjing, dan yang semisalnya. 6. Maka kata beliau, la yajuz iltiqatuhu wala iwa'uh. Dalam kondisi binatang hilang yang seperti ini, apabila ada yang menemuinya, 6, maka tidak boleh diambil. 6. Dan tidak boleh ditahan. 6. Kenapa? Karena dia masih bisa untuk melindungi dirinya. 6. Tidak perlu kemudian dengan repot-repot untuk mencarinya supaya dia selamat dan sebagainya. Karena apa? Karena dia juga jenis dari binatang buas, walaupun jenis binatang buas kecil, tetapi dia bisa melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan diri. Maka yang bisa menjaga dirinya dari terkaman binatang buas kecil tadi terbagi lagi menjadi 3 bagian. Kita dapatkan manfaat dari para ulama. Di sini melalui Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, beliau berikan rincian lebih lanjut. Thalathatu anwa, ada 3 macam lagi. Ma yumtana minas siba likibarin. 6. Dia tercegah untuk terancam dari binatang buas karena sebab besarnya badannya dan kuatnya. Seperti apa? Unta. Unta yang hilang dari pemiliknya, maka tidak perlu kemudian cari dan sebagainya. Karena unta tadi adalah bisa menjaga dirinya karena besarnya dan kuatnya badannya. Kemudian mayum tanak minas sibak li tayranihi, yang tercegah pula tidak khawatir untuk termakan binatang buas adalah karena sebab dia bisa terbang. Dia bisa terbang kasukur, nam, walhamam, nam, seperti burung elang, burung merpati dan sebagainya. Begitu ada binatang buas dia segera loncat, dia bisa mengembangkan sayapnya lari dengan terbangnya. Dan yang ketiga, wa ma yumtana minas sibak li aduwihi wa sur'ati sa'ihi, bisa menjaga diri dari musuhnya, dari binatang buas, karena cepatnya langkahnya. Seperti adzaba, yakni kijang dan semisalnya. Nah, maka dia bisa lari cepat, bisa selamat. Nah, maka ketiga itu semua kata beliau rahimahullah, la yajuz lil insan an yaltaqitaha, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menemukannya. Wala yajuzu lahu an yu'wiyaha, tidak pula boleh baginya untuk menahannya. Naam, atau mengandangkannya, dikandangkan, diambil kemudian dikandang, dikurung. Bal yatruduha, bahkan hendaknya dilepas. Biarkan dia bebas karena dia tidak terkhawatirkan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an dhalatil ibil. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hilangnya unta. Apa kata beliau? Malak walaha. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu menahannya? Naam. Di mana dia bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, ada apa denganmu dan dengan dia? Bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak perlu khawatir. Ma'uha saqa'uha wahida'uha. Di mana dia bisa memenuhi perutnya dengan air. Dan juga dia bisa kuat berjalan. Nah, ta'kulu syajar hatta yajidha rabbuha. Dia kemudian dia bisa minum air ketika dia dapati, kemudian disimpan dalam tubuhnya. Kemudian dia bisa makan dari pepohonan sampai kemudian dia akan diketemukan lagi dengan pemiliknya. Nah, dengan dasar hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk dipungut. Walaupun kita mungkin berniat baik. Nah, kecuali jika dikhawatirkan adanya kutta' tariq, adanya perampok. Tukhsha an ya'khuduha, yang kemudian akan merampas dari binatang tersebut. Naam, wa yudayyi'uha 'ala sahibiha, kemudian mencurinya, mengambilnya dari pemiliknya. Fala ba'sa an ta'khudhuha hina idzin. Maka dengan itu tidak masalah bagimu untuk menyelamatkan dia. Au idza kunta ta'rif sahibiha. Atau jika engkau tahu pemiliknya, fa ta'khudhuha litaruddaha 'alaihi. Maka engkau bisa kembalikan kepada pemiliknya. Fa hadza la ba'sa bih. Maka sikap yang seperti ini tidak masalah. Naam. Beda dengan binatang yang hilang tadi, binatang liar, kamu tidak tahu pemiliknya. Sementara sisi lain tidak perlu dikhawatirkan dengan hilangnya. Yang kedua, kata beliau, yang kedua maksudnya dari jenis, yang pertama disebutkan adalah binatang yang bisa menyelamatkan dirinya dari sergapan binatang buas. Golongan yang kedua adalah ma la yumtana min sigharis sibah. Golongan yang tidak bisa menyelamatkan dari serangan, kemungkinan serangan dari binatang buas kecil. Dhaif dia. Jelas jadi makanan empuk bagi binatang buas. Macan ini, kemudian serigala dan sebagainya. Apa contohnya binatang itu? Domba, kambing. Fa inna kata khudha, maka hendaknya engkau selamatkan walaupun kau belum tahu pemiliknya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyalak au li akhika au lidh'ib. Salah satu dari tiga kemungkinan. Bisa jadi kambing, domba dan semisalnya tadi untukmu, atau bisa jadi untuk saudaramu, atau bisa jadi untuk binatang buas tadi, serigala. Naam. Apa maksudnya untukmu? Illam tajid sahibuha. Kalau ternyata engkau tidak dapati pemiliknya. Naam, setelah engkau usahakan cari pemiliknya, berusaha menunggu selama setahun tidak ada informasi sedikit pun siapa pemiliknya, maka hiyalak, maka itu untukmu. Atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, kata beliau, li akhika, untuk saudaramu. Nah, yakni kembali kepada pemiliknya jika ketemu, jika engkau tahu pemiliknya, li akhika. Atau yang ketiga, li dhib, yakni untuk makanan empuk bagi pemangsanya, serigala dan semisalnya. Idza lam yajidha ahad akalaha adzib. Jika tidak didapati seorang pun yang ternyata bisa menyelamatkan dia, maka menjadi makanan buat binatang buas. 6. Terakhir kata beliau rahimahullah, insyadud dhallah lahu ma'nayan. Bahwa mengumumkan dari benda yang hilang ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama, ma dzakarna, apa yang sudah kami sebutkan. Wa hadza wajib 'alal insan, maka ini menjadi keharusan, kewajiban bagi setiap diri. Nah, untuk berusaha menyelamatkan dengan rincian yang telah disebutkan. Yang kedua, makna yang kedua adalah manhiyun anhu, adalah terlarang untuk mengumumkan benda yang hilang. Mithlu ma yaqa fil masajid, jika itu terjadi di masjid-masjid Allah. Sebagai contoh, misal seseorang meminta supaya diumumkan benda yang hilang di masjid tadi. Man ra'a kadza wa kadza, siapa yang tahu benda ini dan itu yang hilang. Nah, ya ayuhan nas, wahai kaum muslimin, bagi para jamaah sekalian misalkan, siapa yang mengetahui ini ada yang hilang atau ini kehilangan ini dan sebagainya. Fahadza la yajuz fil masjid wa huwa muharram, maka cara yang seperti ini tidak diperbolehkan dilakukan di masjid Allah dan hukumnya adalah diharamkan. Kenapa? Karena masjid-masjid Allah tidak dibangun untuk mengumumkan benda yang hilang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Idza sami'tum ahadan yanshudu dhalla fil masjid faqulu lahu la raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadza. Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jika kalian mendengar seseorang mengumumkan benda yang hilang di masjid, maka ucapkan kepadanya la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak kembalikan barangmu itu. Fa innal masajid lam tubna li hadza, karena masjid tidak dibangun untuk maksud seperti itu. Sehingga dihindari upaya seperti itu, karena itu merupakan dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesailah sudah hadis terakhir dari bab ke-27, hadis ke-18, kurang dan lebihnya jika benar datangnya semata-mata datang dari sisi Allah, apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan himbauan dari saya pribadi untuk antum muraja'ah di rumah. Antum upayakan sebagai PR di rumah, antum buka kembali bab ke-27, dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis, sebanyak 18 hadis. Antum buka-buka lagi dari hadis pertama, kedua sampai 18. Hadis pertama, mengapa penulis mengkaitkan hadis ini dengan bab tersebut? Hadis kedua, kenapa hadis ini dicantumkan oleh penulis? Kayak apa kaitannya dengan bab tersebut? Nanti insyaallah taala akan ditanya pada kesempatan kajian berikutnya biidznillah taala, supaya antum ada kegiatan di rumah untuk PR murojaah di rumah, bukan kemudian mengkaji hanya waktu kajian setelah itu ditutup dan dibuka lagi dua pekan lagi. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.